Tata Veronica dan juga di Angels. Apalah. Cewek banget. Cewek banget. Buat Cica. Oh yeah. Dikasih ada Pak Coba yang ngurep dulu. Cappuccino juga selamat malam. Erot Chat juga thank you. Siapakah? Sandy, Stafford juga thank you. Dan Cappuccino juga selamat. Veronica dan masih di sini.